bareng bersama SNP Indonesia. Ada ageng musik juga, ada Mike Stone Soteng. Kasih oplok-oploknya mana untuk Jihan Audi Ngu Palapa. Kita goyang bareng lagi. Senang, senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu. Sayang seliramu, wes tangan-angan. Kue bakal gati jodohku, wes terima kasih banyak. Song Jihan, sebentar. Dalam.